Yang jelas gaul banget performa dari artis yang satu ini. Via Valen Sera untuk Anda semuanya. Kotak ajaib bergoyang. Kotak ajaib bergetar. Via Valen Sera. Selamat malam Bekonang ya. Tangannya diangkat semua bareng-bareng yuk. Aku pengen ngajak kamu semuanya nyanyi bareng ya. Terlampau sering kau buat air mataku. Tak pernah kau tahu dalam dan rasa cintaku. Tak banyak ingin ku. Aku sesuka kelakuanmu. Ku bukan manusia yang tidak berpikir berulang kali.